إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan sekarang ayat ke-107. Allah Ta'ala berfirman alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah pemilik kerajaan langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah untuk kalian selain Allah wali, tidak pula penolong. Artinya tidak ada yang bisa menolong kamu, tidak pula membela kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Berkata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yursyidullahu ta'ala bihadha ila annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Allah di sini membimbing bahwasanya yang mengatur makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya hanyalah Dia saja. Falal khalq wal amru wa huwal mutasarrif. Maka ciptaan dan perintah itu semua milik Allah dan Allah pula yang mengaturnya. فَكَمَا يَخْلُقُهُمْ كَمَا يَشَاءُ وَيُسْعِدُ مَنْ يَشَاءُ وَيُشْقِي مَنْ يَشَاءُ وَيُصِحُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُمْرِضُ مَا يَشَاءُ وَيُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذُلُ مَنْ يَشَاءُ كَذَلِكَ يَحْكُمُ فِي عِبَادِهِ بِمَا يَشَاءُ. Sebagaimana Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, Allah menjadikan bahagia siapa yang Allah kehendaki, sengsara siapa yang Allah kehendaki. Allah menjadikan yang satu sakit, yang satu sehat. Allah juga memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Maka demikian pula Allah menghukumi hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki, memberikan aturan-aturan yang Allah kehendaki. Wa yuhillu ma yasha wa yuharrimu ma yasha wa yubihu ma yasha wa yahdhar ma yasha. Maka Allah menghalalkan apa yang Allah kehendaki, Allah mengharamkan apa yang Allah kehendaki, Allah membolehkan apa yang Allah kehendaki, dan tentunya itu semua tidak lepas dari ilmunya, bukan sebatas mengharamkan, membolehkan seenaknya, tidak. Karena perbuatan Allah itu tidak lepas dari ilmu, hikmah dan keadilan. Maka Allah berbuat dengan ilmu, dengan hikmah di balik semuanya dan keadilan. Wa huwa allazi yahkumu ma yuridu la mu'aqqiba li hukmihi. Maka Dia Allah yang menurunkan hukum apa yang Allah inginkan, dan tidak boleh ada orang yang mengomentari hukumnya. Karena manusia sepintar apapun ilmunya sedikit, Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tuh tidaklah diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Bagaimana manusia yang ilmunya sangat sedikit mau mengomentari pencipta alam semesta yang ilmunya sangat luas sekali? Antum saja Kalau dikritik sama anak TK, siapa TK? Kamu ilmunya apa? Gak punya ilmu kok. Manusia ilmunya sedikit, tapi kok aneh, banyak berani mengkritik perbuatan Allah. Kok Allah berbuat begini, kok begini dan begitu. Siapa kamu? Kamu itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedangkan ilmu Allah luas sekali. Kalaulah 7 lautan itu tinta isinya, kemudian digunakan untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan ada habis-habisnya. 7 lautan itu akan habis. Ya, sementara ilmu Allah masih sangat banyak belum tertulis. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, dan merekalah makhluk yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh, Pak, mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. Itu hak Allah, Allah yang Maha tahu. Ya. Maka langit dan bumi ini milik siapa, Pak? Milik Allah. Kita aja punya rumah nih misalnya. Kemudian kita setting sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada orang mengkritik, pasti kita akan marah dan mengatakan, ini rumah-rumah saya, kenapa? Orang ini milik saya kok. Terkadang kita menyetting sesuatu bukan dengan ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu dengan apa? Ilmu. Langit dan bumi milik Allah. Maka Allah mengatur dengan apa yang Allah lihat itu maslahat dengan ilmunya yang sangat luas sekali. Tidaklah kami hapus suatu ayat pun, ya, kecuali kami akan bawakan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Nah, adanya nasikh mansukh ini ujian. Ya, kira-kira kita mau taat enggak sama Allah? Kata beliau, "Faya'muru bisyai' lima fihi minal maslaha allati ya'lamuha ta'ala. Tsumma yanha 'anhu lima ya'lamuhu ta'ala." Allah memerintahkan suatu perintah, lalu kemudian Allah larang setelah itu. Kenapa? Tentu dengan ilmunya dan agar menguji manusia mau taat apa enggak. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadinya kan memerintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, kemudian setelah itu Allah hapus perintahnya tersebut, kemudian Allah memerintahkan untuk menghadap kemana? Ke Ka'bah. Berapa banyak ayat-ayat yang kemudian dihapus oleh Allah dengan ayat yang lainnya? Sebagai apa ujian? Adapun orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Orang yang beriman mengatakan semua itu dengan ilmu Allah. Adapun orang-orang yang tersesat jalannya, Pak, yang otaknya error, dia akan mengatakan apa? Gak mungkin ada nasikh mansukh. Kalau Allah menghapus hukum, berarti Allah tidak tahu dong apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga Allah perlu untuk menghapus dan mengganti dengan hukum yang lain. Kita Ahlussunnah mengatakan tidak menunjukkan kepada hal itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum, kemudian Allah hapus, tentunya semua dengan apa? Ilmunya yang telah ya Allah ketahui sebelumnya. Namun semua itu sebagai ujian buat siapa? Ya, buat hamba-hambanya. Kata beliau, "Fatta'atu likulli tha'ah fi imtithali amrihi wattiba'i rusulih fi tasdiqi ma akhbaru." Maka ketaatan kullat ta'ah, fata'atu kullat ta'ah, ketaatan yang hakiki adalah melaksanakan dan mempraktikkan perintah-perintah Allah dan mengikuti Rasulnya dan membenarkan apa yang mereka kabarkan. Ya. Wamtithal ma umiru, dan mempraktikkan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Watarki ma anhu zajaru, demikian pula meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketaatan, Pak. Ya. Makanya hakikat ketaatan itu, Pak, di saat kita punya keyakinan langit dan bumi milik siapa? Allah. Kita milik Allah, semua milik Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang memberikan segala macam kenikmatan siapa? Allah. Berarti seharusnya secara akal pikiran yang sehat, kita sebagai manusia yang ngikutin keinginan Allah, bukan Allah ngikutin keinginan kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh, adat istiadat itu harus lebih dahulukan daripada syariat, agama mana yang mengatakan begitu? Semua sepakat bahwa yang namanya adat istiadat, budaya itu buatan siapa? Manusia. Sedangkan syariat itu turun dari pencipta manusia yang memberikan rezeki kepada mereka. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا. Ayat ini, kata beliau, sebagai bantahan yang besar dan penjelasan yang sangat kuat akan kekafiran orang Yahudi, di mana mereka mengatakan, katanya, nasikh mansukh itu mustahil secara akal. Dan ternyata, Pak, keyakinan Yahudi ini diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah pun juga mengatakan nasikh mansukh tidak mungkin secara akal. Iya. Padahal sebetulnya sangat mungkin, kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala mengetahui toh dalam suatu keadaan bahwa hukum seperti ini kurang cocok, maka Allah berikan hukum seperti ini. Kemudian setelah kemudian mereka siap dan cocok, lalu Allah ganti lagi dengan yang lain. Semua itu dengan hikmah Allah, dengan ilmunya. Dan bagi Allah itu mudah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Beliau berkata, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat yang bisa kita petik dari ayat ini, takrir umumu mulkillah, penetapan akan keumuman kerajaan Allah dan bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah. Allah sebagai raja dan Allah pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta, pemilik manusia dan pemilik segala sesuatu. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah pemilik langit dan kerajaan langit dan bumi? Wala yuraddu ala hadha idhafatul mulk lil insan. Kalau dikatakan, oh, bukankah manusia juga memiliki, misalnya antum memiliki rumah, memiliki ini dan ya, itu bagaimana? Kata beliau, hadhihi idhafah laysat ala sabilil itlaq. Kepemilikan manusia itu bukan mutlak. Ya, ia terbatas sekali. Bahkan sebetulnya yang dimiliki oleh manusia itu diberi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai titipan. Ya. Sementara pemilik yang hakiki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala sesuatu. Maka dari itu, akhi, kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, konsekuensinya apa? Kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, konsekuensinya kita harus ridho dengan semua ketentuan dari Allah. Kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, berarti kita wajib ridho semua dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah, kita milik Allah, dan Allah memberikan aturan dengan apa yang Allah kehendaki dengan ilmunya tentunya. Iya. Faedah yang kedua, kata beliau, ikhtisasu mulkis samawati wal ardi billah. Wa kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah saja. Selain Allah tidak ada yang memiliki langit dan bumi. Siapa yang disembah selain Allah? Semua yang disembah selain Allah memiliki langit dan bumi? Tidak. Menciptakan langit dan bumi? Tidak. Tanyakan kepada orang yang menyembah batu, apakah batu yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Tanyakan orang yang menyembah para nabi, apakah nabi yang menciptakan langit dan bumi? Jawab tidak. Iya. Maka rang langit dan bumi itu milik Allah. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, anna min mulkillah annahu yansakhu ma yasha wa yuthbit ma yasha. Bahwa di antara konsekuensi kepemilikan Allah dan bahwasannya Allah pemilik langit dan bumi, maka Allah berhak untuk menghapus hukum, dan Allah menetapkan suatu hukum itu hak Allah. Iya. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak tahu, tidak. Justru Allah menghapus dengan keilmuannya. Faka'anna qawlahu ta'ala alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ta'lilun liqawli ta'ala ma nansakh min ayatin fal maliku lis samawati wal ard yatasarrafu fihima kama yasha. Kata Syekh Utsaimin, seakan-akan firman Allah ini dalam surat ayat 107 ini, ya, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi, itu sedang memberikan alasan terhadap ayat sebelumnya di mana Allah mengatakan tidak ada satupun ayat yang kami hapus, ya, kecuali kami ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Artinya, karena Allah pemilik langit dan bumi, maka Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya dong. Allah subhanahu wa ta'ala mau bikin aturan begini, bagaimana, ya terserah Allah dong. Orang semuanya milik Allah kok. Iya. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin, wa minha annahu la ahad yadfa'u ma'an ahadin aradallahu bihi su'an. Bahwasanya apabila Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, tidak akan ada satupun manusia yang bisa membela orang tersebut. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong orang tersebut. Kalau Allah sudah ingin mengadab satu kaum, siapapun tidak ada yang bisa menolong. Siapapun tidak ada yang bisa menolak. Makanya Pak, ya, buat apa kita mencari keriduan manusia kalau toh ternyata kalau manusia ridho, ternyata mereka tidak bisa menolak adab Allah sedikit pun juga. Ya. Tapi kalau kita mengharapkan keriduan Allah semata, kalaupun manusia murka kepada kita tapi Allah ridho dan Allah membela kita, mereka tidak akan bisa apa? Menolak pertolongan Allah sedikit pun juga. Ya. Makanya Allah katakan apa? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak punya wali, tidak pula penolong selain Allah. Yang menolong kalian, yang menjadi wali kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau kita yakin ini Pak, insyaAllah kita tegar dalam hidup ini Pak. Kalau kita yakin betul bahwasanya Allah penolong kita, ya, insyaallah kita akan kuat sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Wa minha faidah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, annahu yajibu 'alal mar'i an yalja'a ila rabbih fi talabil wilayati wan nashr. Bahwa wajib atas seorang manusia, seorang hamba, betul-betul minta kepada Allah dan bersungguh-sungguh, ya, minta agar Allah memberikan pertolongan kepadanya. Kita ini butuh pertolongan dari Allah, Mas. Agar kita bisa beribadah, kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa beribadah. Karena memang rintangan kita di dunia ini berat sekali, ya. Iblis dan bala tentaranya itu. Baik setan, jin dan manusia bersatu padu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Belum lagi manusia punya hawa nafsu, punya syahwat. Kalau bukan dari pertolongan dari Allah, susah Pak. Untuk istiqamah susah. Makanya kita minta kepada Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah itu penting sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan Mu'adz bin Jabal doanya apa? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta pertolongan kepada Allah dari musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, ya, mungkin para musuh itu sudah lama melumat kita dan menghancurkan kita. Tapi Allah yang menolong hamba-hambanya. Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang keberapa? Annama yuriduhul insan fahuwa imma jalbu manfaatin yahtaju ila waliyin yajlibuha lahu wa imma daf'u madarratin yahtaju ila nasirin yadfa'uha anhu. Bahwa yang diinginkan manusia tidak lepas dari dua. Yang diinginkan oleh manusia tidak lepas dari dua. Yang pertama apa? Mendatangkan manfaat. Dan tidak mungkin kita meraih manfaat kecuali kalau ada yang bisa memberikan dan membantu kita terhadap manfaat tersebut. Dan yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa ya? Menolak mudharat. Memang keinginan manusia itu tidak lepas dari dua ini, Pak. Antum ingin apa? Saya pengen kawin. Berarti untuk apa? Manfaat apa menolak mudharat? Manfaat. Saya pengen makan. Makan manfaat apa menolak mudharat? Manfaat buat tubuh dan menolak mudharat lapar, ya kan? Semua keinginan manusia tidak lepas dari dua ini, Pak. Ima mendapatkan manfaat atau apa? Menghindari mudharat. Untuk menghindari mudarat butuh penolong. Maka dari itu akhwat Islam, kewajiban kita tentunya, kata beliau, bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Ya, bersungguh-sungguh dengan penuh kejujuran dari hati. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Allah Ta'ala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum, ataukah kalian ingin bertanya atau meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa diminta sebelum itu? Iya. Apa maksudnya, Pak? Allah mengatakan, ataukah kalian hendak meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Nabi Musa dahulu diminta? Antum tahu tiga permintaan Bani Israel apa? Yang aneh-aneh. Iya. Mereka minta, apa kata orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Hei Musa, coba dong perlihatkan Allah kepada kami. Permintaannya aneh-aneh. Iya. Allah juga mengatakan, Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau mengalirkan untuk kami mata air, mata air. Iya. Jadi dahulu Bani Israel itu begitu, minta kepada Nabi Musa aneh-aneh, minta. Iya. Maka Allah mengatakan apa? Apakah kalian hendak minta kepada Rasul kalian, yaitu Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi Musa dahulu diminta, ya, dengan permintaan yang aneh-aneh. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata menafsirkan ayat ini. Kata beliau, wal khitab huna qila innahu lil yahud hina masalun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayat yati biha. Terjadi perselisihan para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Di mana Allah mengatakan, apakah kalian hendak meminta kepada rasul kalian? Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini yaitu orang-orang Yahudi. Siapa? Tadi saya nyebut apa? Nah, jawab. Pendapat pertama tadi yang dimaksud dengan kalian itu siapa? Hah? Kok gak bisa jawab? Baru saya ngomong. Makanya kalau duduk di majlis taklim perhatikan, jangan nengok ke belakang, nengok kanan, nengok kiri, ke adab. Paham? Iya. Siapa tadi yang pertama? Orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ingin meminta kepada rasul kalian? Yang dimaksud dengan kalian di sini pendapat pertama siapa? Hah? Siapa? Siapa? Enggak tahu. Tadi saya ngomong dua kali terus diapain? Ini kalau ngaji itu menggunakan apa? Menggunakan mata dan telinga sama hati, itu ngaji namanya. Ini badan di sini, pikiran entah kemana, ke makanan lah, ke comberan lah, ke dapur lah, ke pasar lah. Itu bukan ngaji namanya. Ya, dengarkan baik-baik. Ini ilmu nih, akhi. Ya, percuma. Kalau kamu duduk di sini terpaksa, mendingan gak usah duduk di sini. Main aja sono main bola. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah berfirman, am turiduna an tas'alu, apakah kamu ingin meminta kepada rasul kalian? Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan kalian di sini siapa? Siapa? Yahudi. Ini mereka orang Yahudi ingin meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu sebagaimana dahulu mereka minta kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Pendapat yang kedua kata Syekh Utsaimin, bahwa yang dimaksud dengan kalian di sini waqila innahu lil muslimin. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat ini adalah maksudnya orang-orang Islam, kaum muslimin. Artinya apakah kalian wahai kaum muslimin hendak meminta kepada rasul kalian sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab meminta kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya. Wa makna al-ayah kata beliau, jadi makna ayat ini apa? Aturiduna an turidul as'ilah ala rasulikum kama kana banu Israel turidul as'ilah ala rasuliha. Apakah kalian ini mau minta kepada rasul kalian dengan permintaan yang aneh-aneh, yang macam-macam, sebagaimana dahulu orang-orang Bani Israel ya meminta dengan permintaan yang aneh-aneh kepada siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Maka Allah berfirman, "Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Siapa yang minta ganti, ya, siapa yang minta ganti dengan kekafiran setelah iman? Tadinya dia dikasih iman sama Allah, dikasih hidayah sama Allah, ternyata dia lebih senang untuk mengganti dengan apa? kekafiran, kesesatan. Faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Ini akhwal Islam, orang yang paling tersesat itu orang yang sudah diberikan hidayah, sudah tahu kebenaran, tapi ternyata dia apa? Malah menggantinya dengan kekufuran dan kesesatan. Naudzubillah. Banyak tidak orang seperti ini? Banyak ya. Orang-orang yang tadinya sudah dikasih oleh Allah hidayah, alhamdulillah, ternyata apa yang terjadi, dia tidak menjaga hidayah, dia tidak bersungguh-sungguh menjaga hidayah yang Allah berikan kepada dia. Akibatnya apa? Akibatnya Allah ambil kembali itu hidayah dari hatinya, sehingga akhirnya dia pun tersesat di jalannya. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, kata Syekh Utsaimin, min fawaidil ayah. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ingkaru kasratil as'ilah. Ayat ini mengingkari banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW, Pak, melarang umatnya untuk banyak bertanya, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda apa? Dharuni ma taraktukum fa innama halakal ladzina min qablikum bikathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Biarkanlah yang aku tinggalkan untuk kalian itu, sesungguhnya yang binasanya orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena apa? Banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka, kata Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk banyak bertanya. Iya. Ketahuilah saudaraku, bertanya dalam perkara yang dibutuhkan dalam masalah agama itu terpuji dan boleh. Makanya firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Perintah bertanya itu hanya dalam keadaan kita lagi butuh. Adapun kalau kita tidak membutuhkan, jangan cari-cari pertanyaan. Sebab kalau kita cari-cari pertanyaan, nantinya apa, Pak? Kita akan banyak bertanya. Kalau kita sudah banyak bertanya, nantinya apa, Pak? Akan terjerumus kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik. Ya. Makanya para sahabat itu, mereka bertanya kepada Rasulullah kalau sudah betul-betul butuh sudah. Mereka menghadapi suatu permasalahan yang mereka sangat butuh tahu jawabannya, segera mereka nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada juga masalah yang dihadapi, tidak perlu kita cari-cari pertanyaan sendiri, Pak, enggak perlu. Iya. Sebab hal seperti itu bisa menyebabkan kita banyak apa? Bertanya. Kenapa kita dilarang banyak bertanya? Saddan lidzari'ah. Ini namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Menutup pintu agar kita tidak jatuh kepada apa? Maksiat. Terkadang ada orang, Pak, karena dia enggak, sebetulnya enggak ada pertanyaan, terus ustadznya bilang, siapa yang mau nanya, yo? Nanya apa ya? Nanya apa ya? Akhirnya apa? Jatuh kepada pertanyaan iseng. Ustaz, mau tanya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu? Nah, kan mulai dia sudah mempertanyakan perbuatan Allah. Akibat apa? Banyak bertanya. Iya, bertanya lagi tentang masalah-masalah yang terkadang tidak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Kalaupun dijawab tidak akan menambah keimanan juga. Iya. Kenapa? Karena sebetulnya yaitu akibat daripada banyak bertanya. Hanya saudaraku, jangan menjadi orang yang banyak bertanya. Kecuali kalau Anda penuntut ilmu dan banyak perkara dalam ilmu yang antum sedang pelajari dan tidak faham, enggak masalah. Iya. Ini faedah yang pertama, yaitu ayat ini kata Syekh Utsaimin mengingkari banyak bertanya. Faedah yang kedua, ta'kidu dhammi hadha an-naw' min al-as'ilah. Penegasan celaan banyak bertanya dalam ayat tersebut, karena Allah mengatakan am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian. Artinya kata beliau, seakan-akan kalian itu hendak menyusahkan rasul dengan pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Iya. Makanya para sahabat dahulu, Pak, mereka paling tidak suka banyak ditanya. Ibnu Umar pernah ditanya banyak sama orang, nanya lagi. Marah Ibnu Umar dan berkata, kalian ini hendak menjadikan aku sebagai jembatan kalian di atas api neraka ya? Ibnu Abbas berkata, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Iya. Walaupun memang ya akhir Islam, dalam perkara-perkara yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia, tetap seorang alim berusaha memberikan apa? Jawaban-jawaban untuk mereka. Enggak masalah. Ya kalau memang orangnya memang betul sangat butuh kepada apa? Perkara tersebut, bukan sebatas iseng nanya. Iya. Adapun kalau sebatas iseng nanya, udah enggak usah ditanya, dijawab ngapain? Supaya apa? Supaya melatih dia supaya jangan banyak bertanya. Faedah selanjutnya, anna irsala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min masalihina wa manafi'ina. Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada lain adalah untuk kemaslahatan kita dan manfaat buat kita, kata beliau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan begini, am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu ingin bertanya kepada rasul kamu? Allah mengatakan rasul kamu, artinya itu rasul buat kamu loh. Rasulullah diutus kepada kamu loh, untuk apa? Untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada kamu. Iya. Dan memang akhi, diutusnya para rasul itu manfaat buat manusia. Sebab dengan adanya para rasul kita tahu aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya para rasul kita tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke mana? Ke neraka. Iya. Maka dari itu kita tahu ini halal, ini haram. Kita pun tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Lewat siapa? Para rasul. Bayangkan kalau Allah tidak mengutus para nabi dan rasul, manusia bagaikan binatang ternak sudah. Kebodohan yang ada. Tapi alhamdulillah diutus kepada kita para rasul, Pak. Dan Rasulullah SAW, nabi kita itu orang Arab, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang yang membenci orang Arab aneh dengan mengatakan apa itu Islam Arab, Islam penjajah. Ini hakikatnya ini orang mau menolak Islam. Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, para ulama juga rata-rata kitabnya bahasa Arab. Maka dari itu ya orang-orang yang menolak Islam Arab lalu kemudian bikin Islam sendiri, entah itu namanya Islam apa, Nusantara apa, gimana gitu. Kita mau tanya terus, kitab kalian apa? Kitab rujukan kalian apa? Madhab kalian apa? Kalau mereka berkata, oh madhab kami Syafi'i. Syafi'i orang mana? Orang Arab, bukan orang Jawa, mas. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah orang Arab. Kenapa Allah jadikan Rasulullah orang Arab? Kenapa tidak orang Indonesia? Kenapa tidak orang apa? Afrika? Kenapa tidak kita katakan Allah yang Maha tahu? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang paling tahu siapa yang berhak untuk menjadi rasulnya. Dari bangsa mana? Allah yang Maha tahu. Ya. Kewajiban kita adalah beriman kepada Rasulullah. Dan enggak usah dikotak-kotakan Islam itu, Pak. Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Brunei, Islam Cina, Islam ini kok dikotak-kotakan Islam? Islam semua sama. Dari seluruh dunia, dari timur sampai barat, Islam semua sama. Dasarnya Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya. Anna kasratal as'ilah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha musyabahatun lil yahud. Bahwa banyak bertanya itu menyerupai orang Yahudi. Banyak bertanya itu menyerupai apa? Ya, menyerupai orang Yahudi. Maka kita jangan kayak orang Yahudi, Mas. Yang kerjaannya banyak bertanya. Tuh lihat. Gara-gara mereka bertanya, banyak bertanya kepada Nabi Musa, akhirnya diperberat sama Allah. Ketika Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nanya, apa katanya? Sapi yang kayak gimana, ini Musa? Udah dijawab, nanya lagi, apa katanya? Warnanya apa, hai Musa? Udah dijawab, nanya lagi. Ya, sifatnya kayak gimana? Belum jelas ini. Diperberat lagi. Gara-gara banyak bertanya. Ya. Faedah selanjutnya minha annahu la yanbaghi ilqa'us su'al illa limaslahah. Bahwa tidak layak bertanya kecuali kalau ada maslahat. Lihat, ini kaidah ini penting untuk kita pegang bersama, Pak. Kapanpun kita mau bertanya kepada seorang ustadz ataupun yang lain, ingat kata beliau, bertanya itu kalau ada maslahat, ada kebutuhan yang kita hendak tanyakan. Bagaimana maslahatnya kata beliau? Imma rajulun waqa'at lahu mas'alah yas'al an hukmiha. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan suatu permasalahan yang butuh kepada jawaban. Ya. Misal antum menjatuhkan talak sama istri. Setelah itu antum lupa, saya talaknya 1-2 ya, 1-2. Bingung nih. Enggak tahu jawabannya. Nanya ke ustaz. Ustaz, saya ragu nih ustaz. Saya talaknya 1 apa 2? Nah, ustaz menjawab, enggak masalah. Karena itu untuk maslahat. Ya. Atau yang kedua kata beliau, talibu ilmin yata'allam liyastantijal masail min usuliha. Atau penuntut ilmu yang betul-betul ingin menguasai suatu ilmu. Terkadang ketika kita menuntut ilmu, misalnya kita belajar ilmu waris, kok kuyeng banget sih, saya enggak paham. Akhirnya kita banyak bertanya supaya kita betul-betul paham, enggak masalah seperti itu. Karena ada maslahat yang kita inginkan. Amal as'ilah li mujarrad istidhar ma indal insan faqat au aqbah min dhalika man yastadhhir ma indal insan liyadrib ara'al ulama ba'daha bi ba'din au ma ashbah dhalik au li ajli i'natil mas'ul wa ihrajihi faqulu hadha min al-ashya'il madhmuma allati la tambagi. Adapun kata beliau, bertanya hanya sebatas iseng pengen nanya, atau bertanya karena ingin memperlihatkan keilmuan dia, atau bertanya karena ingin apa? memukulkan pendapat satu ustadz dengan ustadz yang lain, atau bertanya karena ingin menyusahkan si ustadz tersebut. Semua ini tercela, gak boleh. Gak boleh, Pak. Makanya gak ada istilah iseng nanya, mu'ah, mu iseng nanya. Kalau biasanya kalau nanyanya iseng, ya ustadz juga biasanya jawabannya juga iseng juga, Pak. Ada dulu ada yang nanya ke qadhi, "Hai qadhi, saya mau nanya." "Apa itu?" "Kalau kambing sama babi kawin, itu anaknya halal apa haram?" Kata si qadhi, "Maaf, saya lagi haid." "Lo kok haid? Mana mungkin laki-laki haid?" Kata si qadhi, "Mana mungkin kambing kawin sama babi, ente yang benar aja nanya." Ya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Apa kata Imam Ahmad? "Sudah terjadi belum?" "Belum." "Nah, nanti kamu baik lagi kalau sudah terjadi." Umar bin Khattab pun pernah ditanya tentang suatu permasalahan sama aja seperti itu. Makanya Imam Ahmad ngikutin Umar. "Sudah terjadi belum?" "Belum." "Nanti aja tanyanya kalau sudah terjadi." Kenapa? Karena untuk menutup supaya jangan banyak apa? Bertanya. Iya. Kadang nanyanya iseng banget, Pak. "Ustaz, apa? Sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang, kedelapannya anjing. Itu anjing apa, Ustaz?" "Bulldog apa helder apa-apa." Ini kan pertanyaan iseng, Pak. Iya. Kalaupun dijawab, gak ada manfaatnya. Maka dari itulah ini gara-gara biasanya banyak apa? Bertanya. Makanya di sini Syekh Utsaimin memberikan kaidah kepada kita. Boleh bertanya kapan? Kalau ada kebutuhan, ada maslahat. Adapun kalau gak ada maslahat, gak ada kebutuhan, gak usah lah. Iya. Faedah selanjutnya, ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم. Celaan kepada Bani Israel yang ketika Nabi Musa diutus kepada mereka, mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa. Iya. Wa minha annal yahuda kanu yasalu Musa an asya' fa kanatil aqibatu fiha wakhimah. Faedah selanjutnya apa, Pak? Bahwa orang-orang Yahudi mereka dahulu banyak bertanya kepada Nabi Musa, akibatnya buruk, Pak. Mereka bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas. Akibatnya diperberatlah kepada mereka. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Dzammu man istabdal kufra bil iman." Celaan bagi orang yang siapa? Yang menukar keimanan mereka dengan kekafiran. Hidayah dengan kesesatan. Iya. Sudah diberi oleh Allah hidayah, tapi ternyata tidak dijaga dengan baik, akhirnya dia pun menukar hidayah tersebut dengan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, annahu yajibu 'ala sa'il an ya'mal bima ujiba bihi. Kalau ada orang bertanya kepada seorang ulama lalu ulama itu menjawab, maka yang bertanya ini wajib mengamalkan jawaban ulama tersebut, kecuali kalau sudah sampai kepada dalil bahwa ternyata pendapat ulama itu salah. Jadi kalau kita bertanya kepada seorang ulama, kemudian ulama menjawab, amalkan. Ternyata setelah itu dapat dalil, ternyata jawaban ulama itu salah, kita wajib ikut apa? Dalil. Enggak boleh kita tolak dalil demi mengikuti siapa? Ulama. Enggak boleh. Iya.